بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال أيها المستمعون الكرام في كتاب السلام، في الباب الثاني من الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال رحمه الله: باب كيفية السلام. والمراد بالكيفية بيان الصيغة الواردة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. هذه الصيغة التي ذكر رحمه الله تعالى هي أتم ما يكون وأكمل في صيغ السلام. وإن اكتفى بالسلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم بدون زيادة ورحمة الله وبركاته فهو مأجور على ذلك، إلا أن الأجر والثواب يزيد بحسب زيادة الصيغ الواردة المأثورة. فإذا قال السلام عليكم فهذه ثوابها كما سيأتي 10 حسنات، وإذا زاد ورحمة الله زاد الأجر بعشر أخرى، وإذا قال وبركاته زاد الأجر بعشر أخرى. أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه بيان كيفية السلام والصيغ المأثورة، وأنها 3 صيغ: إما أن يقول السلام عليكم، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأجر في ذلك متفاوت بحسب التفاوت في هذه الصيغ من حيث الزيادة، وأن الأجر يزيد بهذه زيادة هذه الألفاظ المأثورة كما هو مبين في هذا الحديث العظيم، حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, saat ini kita masih berada pada pembahasan Kitabus Salam. Dan kita akan masuk dalam bab yang kedua yang dibuat oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau memberikan judul bab ini dengan Babu Kaifiyatis Salam. Artinya bab tentang cara mengucapkan salam. Yang dimaksud dengan bab ini adalah penjelasan tentang ucapan salam yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, disunnahkan bagi orang yang memulai mengucapkan salam untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kalian serta rahmat Allah dan barokahnya. Hendaklah salam ini diucapkan dengan dhamir jama', dengan kata ganti jama' yaitu assalamualaikum, selamat kepada, selamat atas anda sekalian, atas kalian semuanya. Jadi dhamir atau kata gantinya kata ganti jamak. Meskipun yang disalami hanyalah satu orang saja, sunnahnya demikian. Dan orang yang menjawab salam juga mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan memberikan kata ganti atau kata sambung dan di depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan atas kalian juga keselamatan serta rahmat Allah dan barokahnya. Tidak mengucapkan alaikum tapi waalaikum. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, seorang pria telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan assalamu alaikum. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam itu dan orang itu pun duduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyurun, 10 kebaikan. Kemudian datang seorang pria yang lain dan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam tersebut dan duduk. Dan orang itu duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 20. Maksudnya 20 kebaikan. Dan datang orang yang ketiga dan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW kemudian membalasnya dan orang itu pun duduk. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan 30 kebaikan. Ya, jadi ucapan yang paling sempurna, yang paling sempurna adalah dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh bagi seorang muslim untuk mencukupkan diri dengan mengucapkan assalamualaikum saja, atau ditambah sampai assalamualaikum warahmatullahi. Ya, semua ini jika dilakukan oleh seorang muslim maka dia akan mendapatkan pahala. Namun pahala ketiga ucapan ini bertingkat-tingkat, dan semakin lengkap kita mengucapkan salam maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis di atas, di mana saat mendengar orang mengatakan assalamualaikum, Rasulullah SAW mengatakan 10 kebaikan. Kemudian saat ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, beliau mengatakan 20. Dan saat ada yang terakhir mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengucapkan 30. Artinya 30 kebaikan. Jadi hadis di atas menjelaskan tentang cara mengucapkan salam dan ucapan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ucapan salam itu ada tiga tingkat. Yang pertama adalah assalamualaikum, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, dan yang ketiga adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiganya memiliki pahala yang bertingkat-tingkat, dan semakin lengkap kita mengucapkan salam, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullah, hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril yaqra'u alayka as-salam. Qalat hadza Jibril yaqra'u alayki as-salam. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه. قال وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان الصيغة التي يستحب لك أن تقولها إذا نقل إليك السلام من أحد إخوانك ومحبيك، كان يلقاك شخص فيقول إن فلان ابن فلان يسلم عليك، فما هي الطريقة المناسبة للرد في مثل ذلك؟ والطريقة هي أن تفعل مثل ما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام، نقل سلام جبريل، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، متفق عليه. وهذا يؤخذ منه أن الصيغة المناسب أن تقولها إذا نقل إليك السلام عن شخص ولا أن يسلم عليك، تقول وعليه السلام، وإن شئت تزيد ورحمة الله وبركاته. ولك أيضا أن تضيف ناقل السلام في هذه التحية بأن تقول وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك لأن ناقل السلام محسن، فتكافئه بهذا الدعاء بأن تشركه مع مبلغ السلام أو المسلم، تشركه معه في ذلك بأن تقول وعليك وعليه السلام ورحمة الله. قد جاء في هذا المعنى آثار عن السلف، من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عون بن عبد الله قال كان محمد إذا قيل له إن فلانا يقرئك السلام قال وعليك وعليه السلام. وجاء في هذا المعنى آثار عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. Ya, selanjutnya hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ini Jibril mengucapkan salam untukmu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atasnya juga keselamatan, rahmat Allah dan barokahnya. Hadis muttafaq alaih. Ya, demikian disebutkan dalam beberapa riwayat sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Wa barakatuhu. Jadi lengkap wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan dalam sebagian riwayat yang lain di sahihain disebutkan sampai wa alaihi salam wa rahmatullah saja. Dan tambahan dari seorang rawi yang fiqah itu diterima. Jadi ketika ada sebagian rawi yang menambahkan ucapan yang lengkap wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, sementara sebagian rawi yang lain hanya sampai wa rahmatullah saja, maka tambahan dari perawi yang fiqh ini diterima. Ya, hadis ini menjelaskan tentang ucapan yang bagaimana kita menjawab salam saat seseorang menyampaikan kepada kita bahwasanya ada orang lain yang menitipkan salam. Jika ada seseorang yang mencintai kita, baik teman kita atau kerabat kita, yang menitipkan salam melalui seseorang kepada kita, maka cara menjawab salam tersebut adalah dengan mencontoh apa yang telah diucapkan oleh Aisyah saat Jibril menitipkan salam melalui Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, jadi inilah yang dicontohkan oleh Aisyah. Yang dicontohkan oleh Aisyah yaitu dengan mengucapkan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga kita menguranginya dengan mengucapkan wa alaihi salam wa rahmatullah atau cukup wa alaihi salam saja. Dan boleh juga kita menambah hal tersebut dengan mendoakan orang yang menyampaikan salam juga. Karena orang yang telah menyampaikan salam kepada kita telah berbuat baik, maka dia layak untuk diberikan ganjaran, diberikan imbalan, yaitu dengan menyertakan dia dalam doa kita. Dan ini telah dijelaskan dalam beberapa athar dari kalangan salaf, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, yaitu dari Mu'adz bin Mu'adz dan Abu Usamah dari Ibnu Aun. Beliau berkata, Muhammad bin Sirin jika dikatakan kepadanya fulan mengucapkan salam untukmu, dia mengatakan wa alayka wa alayhi salam. Qala rahimahullahu ta'ala an Anas رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة في موعظته ونصحه وبيانه يعيد الكلمة ثلاثا من أجل أن تفهم، وإذا سلم على قوم أعاد السلام عليهم ثلاثا، أي ليتحقق من بلوغه لجميعهم. وبين النووي رحمه الله أن هذا الحديث محمول إذا كان الجمع كثيرا، إذا دخل على أناس وهم جمع كثير يسلم حتى يسمعه الأدنى منهم، ثم يسلم حتى يسمعه الأوسط، ويسلم حتى يسمع آخرهم. فهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إشاعة السلام وبلوغه جميع من يلقاهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengucapkan sebuah kalimat, ya, beliau mengulanginya sampai tiga kali agar kalimat tersebut dipahami oleh orang yang mendengarnya. Dan jika beliau mengucapkan salam atas suatu kaum, maka beliau mengucapkan salam ini juga tiga kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini dibawa kepada kondisi saat orang yang kita salami atau mendengarkan kita jumlahnya banyak. Ya. Hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya dalam nasihat dan tausiah beliau, Nabi Muhammad SAW mengulangi kalimat-kalimat beliau sampai tiga kali agar kalimat-kalimat tersebut dipahami oleh orang yang mendengarkan. Dan jika beliau mengucapkan salam atas suatu kaum, maka beliau mengucapkan salam itu tiga kali agar beliau yakin bahwasanya salam beliau telah didengar oleh semua orang yang hadir dalam majelis tersebut. Dan Imam Nawawi rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya hadis ini dibawa kepada kondisi saat orang yang kita salami atau orang yang mendengar perkataan kita jumlahnya banyak, sehingga salam yang pertama bisa didengar oleh orang-orang yang berada di dekat kita, kemudian yang kedua didengar oleh orang-orang yang berada di tengah-tengah, dan yang ketiga didengar oleh orang-orang yang berada di ujung majlis. قال رحمه الله عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم رواه مسلم. وهذا فيه أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا ألقى السلام على أناس فيهم أشخاص نيام يسلم بصوت متوسط، ليس بالصوت العالي الذي يوقظ النائم، ولا أيضا بالصوت المنخفض الذي لا يسمعه اليقظان، بل يسلم بصوت متوسط يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وهذا من كمال هديه عليه الصلاة والسلام وتعامله الكريم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. Hadis yang keempat dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang. Di antaranya beliau mengatakan, dahulu kami memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari susu milik beliau. Bagian beliau berupa susu. Dan biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika datang pada malam hari, beliau mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang yang tidur, namun bisa didengar oleh orang-orang yang masih terjaga. Maka malam hari itu Nabi Muhammad SAW datang kepada kami, kemudian beliau mengucapkan salam sebagaimana beliau mengucapkannya. Ya, hadis yang keempat ini menjelaskan bahwasanya jika Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada orang-orang yang sebagian tidur dan sebagian terjaga, beliau mengucapkan salam dengan suara yang tengah-tengah. Tidak terlalu keras sehingga membangunkan orang-orang yang tidur, dan juga tidak terlalu lemah sehingga masih bisa didengar oleh orang-orang yang masih terjaga. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan ini menjelaskan dan menunjukkan akan sempurnanya petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh bagusnya muamalah beliau kepada para sahabat beliau yang hidup bersama beliau. قال رحمه الله تعالى وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. هذا الحديث فيه دلالة على أن من سلم على أناس ليسوا بقريبين منه وإنما بعيدون عنه يجمع بين السلام والإشارة، فلا يكتفي بالإشارة، لأن السلام بالإشارة جاء النهي عنه وأنه من هدي أهل الكتاب، ولكن يجمع بين السلام والإشارة، وتكون الإشارة ليست لا يكتفى بها، وإنما تكون دليلا على السلام والنطق به. أما الاكتفاء بالإشارة فهذا ليس من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث السلام على النسوة إذا كنا جمع مع أمن الفتنة، أما سلام الرجل على المرأة الأجنبية عنه يلقاها فيسلم عليها فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفتنة، فضلا عن المصافحة قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصافح النساء. Hadis yang kelima dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati masjid, dan saat itu sekelompok wanita sedang duduk-duduk di masjid, maka beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau dan mengucapkan salam. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, dan hadis ini dibawa kepada kondisi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara lafaz dan isyarah, mengumpulkan antara ucapan salam dan memberikan isyarat. Dan pemahaman ini diperkuat oleh riwayat Abu Dawud yang mengatakan fasallama alaina, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Hadis yang kelima ini memberikan petunjuk bahwasanya barang siapa yang menyampaikan salam kepada orang-orang yang berada tidak dekat dengan kita atau agak jauh dari kita, hendaklah dia mengumpulkan antara isyarat dan salam dengan memberikan tanda tangan yang bergerak sebagai isyarat ditambah dengan ucapan salam dari mulut kita. Tidak cukup dengan memberikan isyarat saja dari jauh, namun harus ditambahkan kepadanya salam, ucapan salam. Karena dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya kalau kita memberikan isyarat saja tanpa salam, ya saat memberikan salam kepada orang yang agak jauh posisinya, itu adalah sunnahnya ahli kitab. Itu bukan petunjuk Nabi Muhammad SAW, tapi adalah perbuatan ahli kitab. Jadi isyarat saja tidak cukup, dan dia hanyalah sebagai tanda, ya, sebagai petunjuk bahwasanya kita sedang mengucapkan salam, jika dikhawatirkan orang-orang yang di jauh tersebut tidak mendengar salam kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya boleh menyampaikan salam kepada sekelompok wanita yang kita lewati jika kita merasa aman dari fitnah atau godaan. Adapun bila kita bertemu dengan wanita yang asing yang bukan mahram kita, kemudian kita mengkhawatirkan ada fitnah terjadi, dikhawatirkan terjadi godaan, maka kita tidak perlu mengucapkan salam, karena itu bukanlah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu mengucapkan salam, apalagi berjabat tangan dengan para wanita tersebut, karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, saya tidak memegang tangan para wanita. قال رحمه الله عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله وأيضا سبق شرح الحديث بتمامه واستخلاص 12 فائدة مهمة من هذا الحديث العظيم وقوله وعليك السلام تحية الموتى في قوله في هذا الحديث قلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليكم وهذا فيه أن تحية الإسلام هي أن يبدأ بالدعاء قبل ذكر المدعو له لا يقال عليك هذا هو المدعو له وإنما يبدأ بالسلام الدعاء أولا يقال السلام عليك ولا شك أن هذا هو الأكمل وهو الذي جاء به الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عليك السلام وأمره أن يقول السلام عليكم بأن يبدأ بالدعاء قبل ذكر المدعو له وقوله السلام وقوله عليك السلام تحية الموتى ليس المراد أن المشروع في التحية للموتى أن يقدم المدعو له على ذكر الدعاء بل التحية للموتى التي جاء بها الإسلام كالتحية للأحياء في تقديم الدعاء على ذكر المدعو له ففي السلام على الأحياء يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي السلام على الأموات يقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء المعروف لا يقال عليكم السلام دار قوم وإنما يقال السلام عليكم بتقديم الدعاء على المدعو له وقوله في هذا الحديث عليك السلام تحية الموتى المراد به فيما ألفوه واعتادوا عليه لا فيما جاء به الإسلام أن هذا شيء ألفوه ولا سيما في أشعارهم إذا أراد أن يسلم على ميت قال عليك السلام أو عليك مني السلام أو نحو ذلك هذا الذي ألفوه فقوله عليك السلام تحية الموتى أي فيما ألفتموه واعتدتم عليه لأن هذا هو هدي الإسلام في هذا الباب والشاهد أن تحية الموتى مثل تحية الأحياء من حيث تقديم الدعاء على ذكر المدعو له. Hadis yang keenam dan yang terakhir dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengatakan alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, jangan katakan alaikassalam. Karena alaikassalam adalah salam untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, kata Imam Nawawi, hadis ini telah kita pelajari bersama sebelumnya. Telah lewat sebelumnya secara lengkap. Nih. Ya, hadis yang di depan kita ini, hadis Abu Jurai Al-Hujaimi, telah kita pelajari bersama beberapa waktu yang lalu. Dan hadis panjang ini telah kita keluarkan darinya 12 faedah ilmiah yang penting. Ya, Hadis ini menjelaskan bahwasanya petunjuk Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memulai salam dengan doa dahulu sebelum menyebutkan orang yang didoakan. Dengan mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaika. Jadi salam dahulu, doa dahulu, baru kemudian alaikum, yaitu menyebutkan orang yang kita doakan. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk mengucapkan alaikassalam. Mendahulukan orang yang didoakan, baru kemudian menyebutkan doanya. Dan dijelaskan bahwasanya ini adalah tahiyyah atau salam untuk orang-orang yang sudah meninggal. Yang dimaksud di sini bukanlah bahwasanya saat kita memberikan salam kepada ahli kubur, pada penghuni kuburan, kita mengucapkan alaikassalam, ya, dengan mendahulukan orang yang didoakan sebelum doanya. Karena sesungguhnya antara orang yang sudah meninggal dan orang yang belum meninggal atau masih hidup, salamnya sama saja dalam Islam. Untuk orang-orang yang sudah yang masih hidup, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mendahulukan doa dahulu sebelum menyebutkan orang yang kita doakan. Demikian juga untuk orang-orang yang sudah meninggal, Nabi Muhammad SAW mencontohkan Assalamualaikum dara qawmin mu'minin. Ya, yang artinya salam atas kalian di tempat atau di tempat tinggal kaum-kaum yang mukmin, di tempat tinggal orang-orang yang beriman. Ya. Di sini ternyata sama. Dimulai dengan mendoakan, yaitu assalam. Kemudian baru kita sebutkan orang-orang yang akan kita doakan, yaitu Assalamualaikum dara qawmin mu'minin. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwasanya mendahulukan orang yang didoakan sebelum doanya, itu adalah kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu. Jadi orang Arab pada zaman dahulu punya kebiasaan saat memberikan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal, mereka mulai dengan menyebutkan orang yang akan yang didoakan dahulu, baru kemudian menyebutkan doanya. Misalnya mengucapkan alaikassalam. Ya. Adapun contoh yang diberikan oleh Islam dan diajarkan oleh Islam adalah tidak membedakan antara yang hidup dengan yang mati dengan memulai doa dahulu, baru kemudian menyebutkan orang yang akan kita doakan. Ya, jadi syahid atau poin yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwasanya salam untuk orang yang meninggal tidak berbeda dengan salam untuk orang yang masih hidup, yaitu sama-sama dengan memulai penyebutan doa baru kemudian menyebutkan orang yang sedang kita doakan. Qala rahimahullahu taala babun adab assalam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير وهذا فيه أدب عظيم من آداب السلام أن الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير أي يراعى في البدء بالسلام هذه الأولوية لكن لو قدر أن من جاءت السنة في حقه أن يبدأ بالسلام لم يبدأ يسلم الآخر ولا تترك السنة وتضيع بل ينبغي الحرص على ذلك وإذا كان المتلاقون أحدهما راكب والآخر ماشي فإن الراكب هو الذي يبدأ وإذا كان أحدهما ماشي والآخر قاعد فالماشي هو الذي يبدأ وهكذا في ضوء ما جاءت به السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Bab yang selanjutnya adalah babu adab salam. Bab adab-adab mengucapkan salam. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Dan dalam riwayat Al-Bukhari saja, dan hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Ya, ini adalah sebuah adab yang agung yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang siapa yang seharusnya memulai salam. Siapa yang disunnahkan untuk mengucapkan salam dahulu. Ya, beliau menjelaskan di sini bahwasanya kalau ada orang yang berkendara dan berjalan, maka hendaklah yang berkendara memulai mengucapkan salam. Kalau ada yang berjalan dan duduk, maka yang memulai salam adalah orang yang berjalan. Jika ada yang sedikit dan yang banyak, jika ada yang sedikit dan banyak, maka yang memulai mengucapkan salam adalah yang sedikit. Dan jika ada dua orang, yang satu kecil, yang satu besar, maka yang disunnahkan memulai ucapan salam adalah yang kecil dahulu. Namun jika seandainya orang yang disunnahkan untuk mengucapkan salam dahulu tidak memulai mengucapkan salam, maka hendaklah pihak kedua yang mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang yang berkendara dengan orang yang berjalan, bertemu. Kemudian orang yang berkendara tidak memulai mengucapkan salam, disunnahkan bagi orang yang berjalan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berkendara. Kalau ada orang yang berjalan dengan orang yang duduk, kemudian yang berjalan tidak mengucapkan salam, maka hendaklah yang sedang duduk mengucapkan salam dahulu untuk orang yang sudah berjalan. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Qala rahimahullah taala wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى قال الترمذي هذا حديث حسن وهذا فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام فضل من يبدأ بالسلام فضل من يبدأ بالسلام وأنه أولى بالله سبحانه وتعالى بأن يوفقه الله وأن يسدده وأن يحفظه وهذا ولا شك فيه الحث على المسارعة بالبدء بالسلام تحريا لهذا الموعود العظيم والثواب الجزيل. حديث yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berhak atas Allah adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, yang baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ada orang yang berkata, wahai Rasulullah, ada dua orang yang saling bertemu. Siapa di antara keduanya yang memulai mengucapkan salam? Maka beliau mengatakan, yang memulai mengucapkan salam adalah orang yang paling berhak atas Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya. Ya, yang dimaksud dengan orang yang lebih berhak atas Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lebih berhak atas taufik darinya. Orang yang lebih berhak untuk mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Jika ada dua orang yang saling bertemu, kemudian siapa yang mengucapkan salam pertama kali di antara keduanya? Nabi Muhammad SAW mengatakan yang pertama kali mengucapkan salam adalah orang yang lebih dekat, yang lebih berhak atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya. Ya, hadis ini mengajari kita untuk mendahului mengucapkan salam jika bertemu, dan di balik amalan yang agung ini ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan begitu kita akan lebih dekat kepada taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah bab istihbab i'adat as-salam ala man takarrara liqa'uhu ala qurb بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة وشجرة ونحوها. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أهمية العناية بالسلام، ولو كان الفاصل في اللقاء يسير جدا بأن خرج ورجع في الحال، أو كنت تمشي مع صاحب لك ففصل بينكما شجرة أو حجر أو مثلا سيارة أو شيء من هذا القبيل، فإنك تسلم عليه، وهذا مما يبين كمال الرابطة الإسلامية وقوة اللحمة الدينية، حتى عند أدنى فصل ولو كان يسيرا فإنه يسلم على أخيه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. والشاهد من هذه القصة، قصة الرجل في هذا الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته، أنه في كل مرة كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه السلام مرة ثانية ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وهو معه داخل المسجد، فهذا يفيد أنه إذا انفصل ولو انفصال يسير ثم رجع فإنه يلقي السلام. وهكذا الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، رواه أبو داود. وهذا فيه كما قدمت الحث على العناية الدقيقة بالسلام، حتى لو كنت قد سلمت عليه ومشيت معه ففصل بينكم فاصل يسير من حجر أو شجرة أو جدار أو مثلا سيارة أو شيء من هذا القبيل، فإنك تسلم عليه، وهذا مما يبين عظم الرابطة الإسلامية وتحقيق الأخوة الدينية، وهو من كمال هذه الشريعة المباركة، والله تعالى أعلم. Ya, bab yang selanjutnya adalah bab disunahkannya mengulangi salam atas orang yang berkali-kali ketemu dengan kita meskipun jarak waktunya hanya dekat, yaitu jika dia masuk ke sebuah ruangan kemudian keluar lagi dan masuk lagi di waktu yang sama, atau keduanya berjalan bersama-sama kemudian terhalang oleh batu atau yang lain. Ya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan salam. Kita diajarkan untuk mengucapkan salam dan mengulangi salam pada orang yang sebelumnya sudah kita beri salam, karena kita terpisah dengan orang tersebut meskipun dengan jarak pisah yang hanya sedikit saja. Hal ini menjelaskan akan sempurnanya ikatan ukhuwah dan persaudaraan di antara sesama muslim, sehingga meskipun hanya berpisah sebentar saja, bahkan nyaris tidak terpisahkan, hanya terpisahkan oleh dinding atau tembok atau batu atau pohon, kita diajarkan oleh Islam untuk mengucapkan salam lagi saat bertemu setelah berpisah. Ya, ini dijelaskan dalam 2 hadis yang ada dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang orang yang salah-salah dalam sholatnya. Ya, suatu saat dia datang kemudian sholat, maka dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam atas beliau. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dia. Kemudian beliau mengatakan, "Kembalilah. Salatlah lagi, sesungguhnya engkau belum salat." Maka orang tersebut kembali kemudian salat dan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam lagi atas beliau. Mengucapkan salam lagi kepada beliau. Begitu selalu berkali-kali sampai 3 kali. Ini hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang telah mengucapkan salam atas orang lain, kemudian keduanya terpisah meskipun waktu pisahnya tidak lama, maka disunahkan bagi orang yang sudah mengucapkan salam tadi untuk mengucapkan salam kembali. Dalam hadis ini, orang yang salah-salah dalam sholatnya atau al-musi sholatahu ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengucapkan salam dan dia disuruh keluar untuk mengulangi sholatnya, maka ketika dia kembali lagi menemui Rasulullah SAW, dia pun mengucapkan salam lagi. Padahal keduanya masih terkumpul dalam satu masjid. Jadi orang yang salah-salah sholatnya ini juga belum keluar dari masjid. Namun beliau kembali mengucapkan salam saat akan menemui Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Dan jika keduanya kemudian terhalang oleh pohon atau tembok atau batu, kemudian bertemu lagi setelah itu, hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya lagi. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini juga menegaskan akan pentingnya mengucapkan salam dan mengulangi salam meskipun kita hanya terpisah dari saudara kita sebentar saja. Meskipun kita hanya terpisah oleh pohon, ya, atau mobil, atau tembok, atau batu, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam lagi saat kembali bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Dan ini sekali lagi menegaskan akan kuatnya ikatan dan ukhuwah serta persaudaraan yang didasari oleh agama antara umat Islam. Wa as'alullah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال ونستكمل في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى الأبواب المتبقية من كتاب السلام. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, semoga kita diberikan taufik kepada apa yang Dia cinta dan ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan insyaallah bab-bab yang tersisa dalam kitab Salam ini kita akan selesaikan pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.